الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله بيك إخوان أحوات yang ada di Al-Furqan Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usul Thalathah. Pertemuan kita terakhir kira-kira satu bulan yang lalu sudah membahas makna Al-Hanifiyah tentang intisari dari dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang intinya adalah tauhid yang juga diperintahkan selain kepada Ibrahim alaihi salam juga kepada kita sebagai umat terkemudian. Untuk itulah Allah menciptakan manusia dan untuk itulah manusia diperintahkan sebagaimana firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan makna ibadah dalam ayat ini adalah tauhid. Seagung-agung perintah Allah adalah tauhid dan sebaliknya hal yang paling dilarang oleh Allah kepada diri kita adalah syirik sebagai lawan dari tauhid. Semua itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya berkata muallif rahimahullah, fa idza qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Bila kamu ditanya apakah tiga hal pokok yang wajib diketahui oleh manusia. Tiga hal pokok ini bahasa Arabnya adalah al-usul thalathah. Al-usul adalah perkara-perkara pokok. Ats-tsalatsah artinya yang tiga. Al-usul jamak dari aslun. Makna aslun adalah ma yubna alaihi ghairuh. Sesuatu yang perkara-perkara lain dibangun di atasnya. Di atas sesuatu tadi. Atau dengan kata lain fondamen. Fondasi atau dasar atau asas. Contohnya aslul jidar. Jidar itu hanya dinding. Aslul jidar maknanya asas atau dasar atau fondasi bagi dinding itu. Contoh lain aslul syajarah. Aslun bagi pohon. Maknanya adalah akar. Dari akar inilah lalu tumbuh batang dan cabang-cabang. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memberi perumpamaan tentang kalimah yang baik kalimat yang baik atau kalimat thayyibah yang dimaksud dalam ayat ini adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kasyajaratin thayyibatin, kalimat tauhid ini diumpamakan seperti syajarah thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabitun wa far'uha fis-sama. Asal dari pohon itu atau aslunnya pohon itu menancap di tanah. Maksud aslun di sini adalah akar. Wa far'uha fis-sama, sedangkan dahannya, cabangnya menjulang tinggi sampai ke langit. Itu perumpamaan bagi kalimat tauhid la ilaha illallah, diumpamakan seperti pohon yang bagus yang akarnya menancap di tanah sedangkan dahannya, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna dari perumpamaan ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah akarnya menancap dalam hati setiap muslim secara mendalam, kokoh dan kuat. Sedangkan faraknya atau dahannya atau cabangnya yang berupa amal soleh itu terangkat sampai ke langit, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan bagi kalimat tauhid. Jadi diumpamakan seperti pohon yang kokoh, kuat, dan menjulang tinggi sampai ke langit. Nah, pohon tersebut ada aslun. Aslun itu adalah akar. Bagian yang paling bawah, tempat bertumpuk bagi batang dan seluruh cabang. Itu bagian yang terkuat. Inilah makna aslun, jamaknya usul. Jadi usul maknanya fondamen. Maknanya adalah asas atau dasar, fondasi. Maknanya adalah hal yang pokok. Jadi kalau kamu ditanya mal usul salah, apakah tiga fondasi pokok allati yajibu ala insani ma'rifatuha, yang wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya. Dan tiga hal pokok inilah yang kelak akan menjadi bahan pertanyaan di alam kubur. Fakul, maka jawablah oleh, kalau ada orang yang bertanya kepadamu, apakah tiga hal pokok yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Jawablah. Pertama, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama. Jawablah bahwa poin pokok pertama, fondasi pertama, landasan pokok yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah mengetahui Allah, mengetahui agamanya, dan mengetahui nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini al-usul salasah yang pertama. Poin yang pertama dari tiga landasan pokok yang wajib diketahui. Pertama, mengetahui Allah dan mengetahui agamanya serta mengetahui nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita satu-satu dulu. Yang poin kedua dan ketiganya nanti belakang. Di dalam buku ini muallif rahimahullah menjelaskan tiga fondasi pokok dengan bentuk kalimat tanya terlebih dahulu. Dengan mengatakan apakah tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim, bentuk pertanyaan yang diungkapkan sebelum menjelaskan sesuatu merupakan metodologi yang sering diterapkan oleh Allah dalam Al-Quran, juga oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Seperti umpamanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa ma adraka ma hutamah, atau dalam surah yang pendek seperti Al-Qariyah, Al-Qariyah, wa ma adraka ma Qariyah, Al-Qariyah, hari kiamat. Apakah hari kiamat? Tahukah kalian apakah hari kiamat? Jadi sebelum dijelaskan apa itu hari kiamat, Allah mengajukan dulu pertanyaan. Nabi SAW juga seperti itu. Kata beliau dalam salah satu hadisnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Muflis. Para sahabat menjawab, yang muflis itu alladzi la mala lahu wa la wasa, orang yang enggak punya uang, enggak punya kekayaan. Kata Nabi SAW, bukan. Lalu dijawab, dijelaskan oleh beliau. Dalam hadis lain Nabi bersabda atau bertanya, atadruna mal ghibah, tahu enggak kalian apakah yang dimaksud dengan ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau menjelaskan makna ghibah. Jadi metode menjelaskan dengan cara memancing orang lain dengan pancingan pertanyaan adalah metode yang diterapkan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis yang sahih. Makanya mu'allif rahimahullah ta'ala juga menerapkan metode itu dengan mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا, bilang kau ditanya, apakah tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh manusia? Ini beliau jelaskan, ajukan pertanyaan ini sebelum menjelaskan tiga landasan pokok tadi. Dan metode seperti ini jauh lebih efektif daripada langsung menjelaskan permasalahan yang akan diterangkan. Karena diajukannya pertanyaan memancing perhatian orang yang diajak bicara. Karena pertanyaan itu memancing atau mengundang respon orang yang ditanya. Tahukah kamu tentang hal ini? Nah, orang itu kan memperhatikan. Lalu menjawab. Kalau dia punya pendapat tentang pertanyaan itu, dia kemukakan pendapatnya benar ataupun salah. Kalau dia tidak tahu, dia akan menjawab, saya tidak tahu. Tapi respon itu sudah ada terlebih dahulu. Perhatian dari orang yang akan diajak bicara itu sudah ada terlebih dahulu. Berbeda dengan langsung aja menjelaskan begini. Belum tentu orang yang kita ajak bicara itu mendengarkan dan memperhatikan. Oleh karena itulah maka mu'allif rahimahullah menerapkan metodologi seperti ini, yaitu memancing pembaca dengan pancingan pertanyaan untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah yang akan ditanyakan tersebut. Fakul ma'rifatullahi ma'rifatul abdi rabbahu, jawablah kalau kamu ditanya, apa tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh manusia? Jawablah pertanyaan, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengetahui Rabbnya, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban yang pertama, poin pertama. Sebab jawaban yang pertama mengandung tiga poin. Mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang pertama jawab, yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah mengenal Allah. Mengenal Allah bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama adalah dengan memperhatikan dan bertafakur atau memikirkan makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya yang amat sangat dahsyat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 185, Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah mereka memperhatikan, melihat dalam kerajaan langit dan bumi? Langit dan bumi diperhatikan. Dan di sana ada pelajaran berharga bagi manusia tentang kedahsyatan, kekuasaan, dan kebesaran penciptanya. Lihat juga surah Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang, dalam hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang suka berpikir. Juga dalam surah Yunus ayat 6 Allah berfirman, Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya dalam pergantian malam dengan dan apa yang telah Allah ciptakan di langit maupun di bumi, terdapat tanda-tanda yang nyata tentang keberadaan dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran banyak menjelaskan penjelasan yang memancing manusia untuk menggunakan akal dan pikirannya untuk merenungi, memperhatikan, menyelidiki, mempelajari alam ciptaannya yang amat dahsyat ini, karena di dalam hal itu ada tanda-tanda yang nyata tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui kehebatan Allah. Apalagi kalau kita runut hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana kecilnya alam dunia dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam salah satu hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibandingkan dengan kursi Allah, Allah memiliki kursi. Dalam surah Al-Baqarah 255 yang disebut dengan ayat kursi, Allah menjelaskan wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Menunjukkan kursi Allah itu kalau meliputi langit dan bumi ukurannya super besar. Jauh lebih besar daripada langit dan bumi itu sendiri. Sehingga 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibanding dengan kursi ibarat 7 koin yang dilemparkan ke padang Sahara yang amat sangat luas. Jadi gak ada apa-apanya 7 lapis langit dan bumi ini dibanding kursi Allah. Amat sangat kecil. Lalu kursi Allah dibanding arsy Allah ibarat 1 koin dilempar di tengah padang Sahara yang amat sangat luas. Kursinya aja besar dibanding langit dan bumi, tapi kursi yang besar itu dibanding arsy Allah ternyata kecil. Arsy Allah jauh lebih besar. Dan Allah lebih besar daripada arsy. Allahu Akbar. Dari sana kita bisa mengenal dahsyatnya Allah, besarnya Allah, hebatnya Allah dan berkuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita bisa mengenal bagaimana tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang pertama untuk bisa mengenal Allah, yaitu dengan memperhatikan ciptaan. Sebab ciptaannya menunjukkan kedahsyatan, kehebatan pencipta. Cara kedua untuk mengenal Allah adalah dengan mempelajari, memperhatikan, melihat ayat-ayat Allah yang syar'iyah berupa wahyu yang dibawa oleh para rasul, para nabi alaihimu salatu wassalam. Manalah ayat-ayatnya beserta seluruh isi kandungan berupa aturan-aturan yang diterapkan demi kemaslahatan hidup manusia di alam dunia. Maka dari sana, siapapun yang menelaahnya akan mengetahui bahwa wahyu ini berasal dari sesuatu yang amat sangat mengetahui secara detail dan rinci tentang manusia yang diatur oleh syariat tadi. Semua perintahnya demi kemaslahatan manusia. Semua larangannya demi untuk menghindarkan manusia dari mudharat. Allah dalam syariatnya melarang manusia untuk berjudi, untuk mabuk, untuk berzina, untuk su'udan, untuk bergibah, untuk ini dilarang. Karena di dalam hal-hal yang dilarang tadi terkandung mudharat. Bila dilanggar pasti ada masalah. Allah melarang kita untuk berbuat baik kepada sama manusia, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Menghargai tetangga, memuliakan tamu, berbicara yang baik, atau kalau enggak bisa berbicara baik, diamlah. Allah juga memerintahkan kita sholat, saum, zakat, haji. Itu agar terlahirlah kemaslahatan yang terkandung dalam perbuatan-perbuatan tadi. Jadi seluruh ketetapan syariat itu dalam rangka untuk teraihnya kemaslahatan bagi manusia dan terhindarnya segala macam mudharat dari diri manusia. Oh, kalau begitu pembuat syariat ini adalah sesuatu yang amat sangat tahu tentang diri manusia, baik lahirnya ataupun batinnya, baik jiwanya ataupun raganya. Dari sinilah kita akan mengetahui, oh kalau begitu pencipta manusia dan pencipta syariat untuk kemaslahatan manusia ini pasti sama. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran, menelaah Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini datang dari sisi selain Allah, kalau bukanlah Al-Quran datangnya dari Allah, pasti manusia akan memperoleh atau mendapatkan pertentangan yang banyak di dalam. Bayangkan ayat Al-Quran sejumlah 6236 ayat, itu dua ayat tidak ada yang saling berbenturan, yang saling bertentangan, tidak ada. Seluruhnya saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan saling berkaitan dengan kesempurnaan dari segala sisi, dari sisi konten atau isi, dari sisi keindahan bahasa, nilai sastra yang terkandung di dalam, dari sisi kekomplitan aturan ketetapan yang terkandung di dalam, dari segala sisi begitu sempurna. Kalau ini bukan datang dari si Allah, pasti terdapat banyak pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya di dalam. Ini tidak ada. Tidak ada yang bertentangan. Kalau toh ada ayat yang satu sama lain seolah-olah sepintas seperti bertentangan, maka yang bertentangan bukan ayat-ayatnya, tapi otak manusianya lah yang mempertentangkan ayat ini dengan ayat yang lain. Yang sebenarnya pasti tidak saling bertentangan. Inilah dua cara untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Inilah yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu. Mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua cara yang dijelaskan. Kedua, wa dina, mengenal agama. Maknanya adalah agama yang telah mewajibkan untuk diamalkan beserta kandungan hikmah, rahmah, dan kemaslahatan bagi makhluk yang terkandung di dalamnya, menolak segala macam mafasid atau mudharat dari diri manusia. Itulah agama Islam, yang siapa saja orang yang mempelajari agama ini dengan cara mempelajari yang sebenar-benarnya, maka dia akan mengetahui bahwa inilah agama yang hak, agama yang benar, agama yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Tidak akan ada kemaslahatan yang bisa diraih oleh manusia tanpa agama ini. Oleh karena itu, jangan mengukur kebenaran agama ini dari karakter dan perilaku para pemeluknya. Para pemeluknya saat ini di zaman ini, yaitu orang-orang Islam, sama sekali tidak mencerminkan ajaran dari agamanya. Agamanya yaitu Islam mengajarkan dan menekankan aspek kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang yang suka bersih-bersih. Islam amat sangat menekankan aspek ini. Tapi ini jarang diperhatikan, apalagi diamalkan oleh pemeluknya. Sehingga rata-rata pemeluknya jorok-jorok. Baik untuk pribadinya, untuk di rumahnya, untuk di lingkungannya. Oleh karena itulah, kita banyak memperhatikan seorang muslim yang di kamarnya acak-acakan. Kayak kapal habis dibom. Di rumahnya juga begitu. Pakaian buruk dijuru, bro, dipantok, ngalayah di tengah iman. Harusnya yang begitu teh harta, ini malah pakaian-pakaian kotor. Barang-barang semrawut seperti itu. Sehingga pas mau lewat juga harus milih mana yang harus diinjak. Ya jorok, ya kotor. Itu tidak mencerminkan sikap seorang muslim yang multazim dengan agamanya. Islam juga mengajarkan kedisiplinan. Islam juga mengajarkan kemajuan. Islam juga mengajarkan berbagai macam kebaikan. Tapi anehnya kaum muslimin menjauhi semuanya itu. Bahkan poin ajaran Islam yang tadi diterapkan oleh orang-orang kafir. Kita akan merasa malu baik sebagai bangsa Indonesia ataupun sebagai orang muslim ketika kita hidup di negeri kafir. penataan umpamanya jalan-jalan, perumahan, fasilitas umum begitu rapi, tertata dan bersih. Kita berjalan pun menikmati pemandangan yang amat sangat menyenangkan dan udara yang amat sangat segar dan sejuk karena minusnya kadar polusi yang terkandung di negeri tersebut. Kalau di kita sekarang jalan-jalan di tengah kota, aduh, pakai motor atau jalan kaki. Setelah itu ke rumah, ambil kapas basah, kemudian susutkan itu kapas ke wajah kita. Lihat di kapas. Berubah warnanya jadi dari putih menjadi hitam. Karena apa? Karena debu yang menempel di wajah kita, itu begitu tebal. Menunjukkan kadar polusi yang ada dalam udara yang kita lalui itu begitu besar. Itu yang nempel di kening kita, di pipi kita, di wajah kita. Bagaimana dengan yang terhisap oleh nafas kita? Tapi kalau umpamanya di negeri kafir, pulang jalan-jalan ke rumah, kemudian ke cermin, kemudian ambil kapas atau tisu disusut, bersih. Ini ada debu. Ada satu dua, tapi tidak setebal yang di sini. Seperti itu. Jangankan orang di sana itu. Binatang-binatang saja merasa tentram, aman, dijamin tidak ada yang mengganggu. Di taman-taman, burung-burung itu lalindek, kata orang Sunda. Lindek itu apa ya? Jinak. Kita lewat, mereka nyamperin. Karena yakin tidak akan ditangkap untuk digoreng, disembelih. Liar mereka. Tidak bertuan. Tidak ada yang memilikinya. Tapi mereka aman. Apalagi kalau umpah kita datang ke taman itu menenteng bungkusan, mereka itu. Karena husnudzon kita akan memberikan isi bungkusan itu kepada mereka. Oleh karena itu kadang ada orang sengaja lewat ke taman itu bawa roti. Datang kemudian atau kue apa, datang burung-burung. Dilemparkan, disambar sebelum datang ke, sebelum sampai ke tanah disambar oleh burung. Senang seperti itu. Burung pun merasa aman dan nyaman. Udaranya bersih, lingkungannya juga bersih. Dan mereka merasa meyakini tidak akan ada yang mengganggu. Tapi kalau binatang-binatang di sini, jangankan yang liar, yang di kandang aja bisa hilang. Seperti itu kan? Oleh karena itulah, maka jangan dinilai ajaran Islam dari perilaku pemeluk. Oleh karena itu keliru besar apabila Islam diidentikan dengan kejorokan, kebodohan, kemiskinan, ketidakdisiplinan dan yang sejenisnya hanya karena melihat para pemeluk ajaran Islam itu rata-rata seperti itu. Beda dengan orang-orang kafir yang amat disiplin, walaupun disiplinnya karena takut denda juga. Kalau umpat tengah malam sepi tapi lampu merah, di sana itu tidak ada yang berani menerobos. Nunggu dengan tekun dan sabar. Setelah hijau, barulah mereka lewat. Walaupun gak ada semut pun yang lewat. Walaupun mereka seperti itu karena takut didenda. Begitu nerobot, lampu merah, jepret. Kamera langsung nyala. Besoknya datang tagihan denda langsung dipotong dari rekening. Dan tinggi di atas juta, 101 juta. Gara-gara merobos lampu merah. Makanya karena itu mereka disiplin. Walaupun tengah malam gitu ya, yang sepi, tidak ada orang, tidak ada binatang yang lewat, tapi lampu merah tetap aja mereka itu disiplin menunggu sampai lampu hijau. Walaupun motivasinya karena takut denda tadi. Dan itu adalah aturan yang tegas, keras, yang membuat orang semua disiplin. Berbeda dengan di kita ya. Lampu merah, lihat ada polisi enggak? Aman, anteng saja. Kalau ada prit, nah gampang. Paling beberapa puluh ribu. Aman. Makanya banyak pelanggaran terjadi. Jadi jangan dikiaskan ajaran Islam dengan karakter dan perilaku pemeluknya. Karena umat Islam sekarang ini dari banyak segi sudah jauh dari ajaran Islam. dari segi tauhid sudah banyak tercampur syirik. Dari segi keimanannya sudah banyak tercampur aspek kekufuran dan kemunafikan. Dari aspek pengamalan sunnahnya sudah banyak ditinggalkan tercampur dengan amalan bid'ah. Dari segi akhlaknya sudah tercampur antara akhlak muslim dengan akhlak orang-orang kafir. Sehingga pantas apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab atau hukuman kepada kaum muslimin yang seperti sekarang ini dengan kehinaan dari segala segi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan, "Idza tabaya'tum bil iman wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bil zar' wa taraktumul jihada fi sabilillah sallallahu alaikum dillan la yanjiha hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah menerapkan jual beli dengan sistem dina, jual beli dengan mengandung unsur riba, kalian pun sudah mengambil ekor-ekor sapi tadribuna bihannas, kalian memukuli orang-orang dengan itu, maksudnya cepat pecut cambuk, berbuat zalim kepada sesama manusia. Waraditum bizar, kalian ridho dengan pertanian, salah satu profesi yang umumnya ditekuni dari kehidupan dunia oleh orang-orang saat itu. Kalau sekarang kan bukan pertanian tetapi bisnis. Kalian sudah ridho, sudah apa senang dengan urusan dunia, dengan bisnis dan seterusnya. Kalian pun meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kamu. Dan kehinaan ini tidak akan dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bayangkan 4 poin pelanggaran saja yang dilakukan oleh manusia, ya, jual beli dengan sistem riba, cinta dunia, kemudian zalim kepada sesama, kemudian meninggalkan jihad di jalan Allah, itu sudah dihinakan oleh Allah dengan seperti itu sampai kita kembali kepada agama. Umat Islam sekarang tidak hanya 4 poin itu yang pelanggaran yang dilakukan. Bukan hanya riba, bukan hanya zalim, bukan hanya cinta dunia, bukan hanya meninggalkan jihad, tapi hampir semua perintah dilalaikan, hampir semua larangan dilanggar. Oleh karena itu kehinaan yang Allah berikan jauh lebih dahsyat dibanding kehinaan yang Allah berikan kepada orang yang melanggar 4 poin tadi. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai Allah, sampai kalian, sampai umat Islam ini kembali kepada agamanya dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, jangan sekali lagi dinilai ajaran Islam dari karakter pemeluknya pada zaman sekarang. Kalau mau, nilailah ajaran Islam dari karakter pemeluknya pada generasi awal, generasi Rasulullah SAW dengan para sahabat. Itu bisa mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya. Tapi kalau kaum muslimin pada zaman sekarang, hampir di seluruh penjuru dunia tidak bisa mereferensikan atau mewakili dari ajaran Islam yang diyakininya, karena banyaknya pertentangan antara ajaran Islam dengan apa yang mereka lakukan. Dahulu ketika zaman penjajah, ketika kita dijajah oleh Belanda, ada tokoh Islam yang bertanya kepada ulama di Timur Tengah. Pertanyaannya simpel, 2 kalimat. Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum? Kenapa kaum muslimin mundur dan kenapa selain mereka maju? Orang-orang kafir maju dari segala segi. Jawabnya juga simpel. Dijawab, tarokal muslimuna adiyanahum fata'akharu wa tarokal masihiyuna adiyanahum fataqaddam. Orang-orang Islam meninggalkan agama mereka, maka mereka mundur. Sedangkan orang-orang Masihi, orang-orang Nasoro, itu meninggalkan agama mereka, maka mereka maju. Orang-orang kafir itu meninggalkan agama mereka berakibat maju. Orang-orang muslim meninggalkan agamanya berakibat mundur. Karena Islam mengajarkan kemajuan. Kalau umpamanya di daerah Eropa, gereja-gereja itu sepi, bahkan sudah banyak yang dijual. Ada yang dibeli, kemudian dijadikan masjid oleh kaum muslim. Kalau toh ada, itu sepi. Paling isinya itu pada waktu hari Natal, umpah itu pun hanya orang-orang tua, manula, yang sudah dekat ke lubang kubur. Dengan bilangan yang tidak seberapa. Mereka meninggalkan agama mereka. Mereka tidak lagi menggubris, tidak lagi memenuhi gereja-gereja mereka dengan aktivitas ibadah yang mereka kenal selama ini. Enggak. Sepi rata-rata. Banyak yang dijual, banyak yang sudah menjadi museum, banyak yang disewa-sewakan karena ruangannya besar, peninggalan zaman dahulu gitu. Sementara dana yang masuk hanya dari mengandalkan jamaah, sedangkan jamaahnya minus nol atau hanya 1-2. Sementara biaya operasional untuk kebersihan, untuk telepon, untuk air, untuk ini dan untuk itu begitu besar. Oleh karena itu, sebagian disewakan. Sebagian besar. Mereka hanya mengambil satu ruangan kecil untuk ibadah mereka. Gereja sudah berubah menjadi perkantoran. Bahkan di Den Haag ada sebuah gereja yang dibeli oleh seorang muslim pengusaha Indonesia dan dijadikan sebagai masjid. Tapi yang mengelolanya orang yang kurang minatnya kepada Islam. Sehingga dibukanya pekan sekali malam Ahad. Sehari-hari kalau kita mau sholat di sana, dikunci. Kosong. Malam Ahad juga bukan untuk sholat, untuk pengajian, untuk rapat. Baru dibuka. Sayang sekali. Jadi, orang-orang Islam mundur karena mereka meninggalkan agama mereka. Orang-orang Masihi, Nasara, maju karena meninggalkan agama mereka. Oleh karena itu jangan dinilai Islam dari perilaku pemeluknya, tapi nilailah Islam dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian dijelaskan oleh para ahlinya tentang masalah itu dengan merujuk kepada penjelasan generasi As-Salafus Saleh Ridwanullahi Alaihim Ajmain. Itu cara menilai Islam. Jangan dinilai dari kelakuan pemeluk. Adapun Islam yang Allah turunkan kepada manusia adalah sebuah ajaran yang mencakup seluruh kemaslahatan yang ingin diraih oleh manusia. Dan selalu cocok, pas atau plot di setiap zaman, tempat, dan umat. Di zaman manapun, zaman onta ataupun zaman rudal, pesawat. Islam akan selalu pas, plot, dan cocok untuk diterapkan. Karena apa? Karena ajaran Islam adalah ajaran yang diturunkan oleh pencipta manusia dan pencipta alam jagat raya ini, sehingga sudah diperhitungkan akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman sampai hari kiamat. Oleh karena itulah maka tidak ada perbedaan antara Islam di zaman onta dengan Islam di zaman Apollo sekarang ini. Islam di zaman itu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dengan Islam pada zaman sekarang, tidak akan ada pernah perbedaan. Perbedaan hanya terjadi pada sarana untuk mengamalkan ajaran Islam tersebut. Sekarang lebih mudah. Umpamanya, kalau kita mau haji, kalau zaman dahulu dari Indonesia sampai 6 bulan pakai perahu karena belum ada pesawat. Sekarang cuma dalam hitungan jam kita bisa sampai di sana. Kalau zaman dahulu umpamanya sholat itu di atas tanah. di atas batu, di atas sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Kalau sekarang kita bisa sholat di atas karpet, di atas keramik, di atas sesuatu yang membuat kita menjadi nyaman. Kalau zaman dahulu umpamanya untuk mencari ilmu, bepergian ke sana kemari hanya menggunakan unta atau umpamanya kuda atau berjalan kaki dengan alat tulis yang ala kadarnya. Kalau sekarang dengan teknologi yang super canggih, kita bisa jauh lebih baik dan lebih bagus hasilnya daripada zaman dahulu. Jadi perbedaan zaman dahulu dengan zaman sekarang hanya dari sisi sarana prasarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Tapi tata cara pelaksanaannya tetap sama. Sholat dulu dengan sholat sekarang tetap sama. Saum dulu dengan saum sekarang tetap sama. Tata cara ibadah haji dulu dengan sekarang juga tetap sama. Pembagian zakat aturannya, nisabnya, mustahiknya dulu dengan sekarang tetap sama. Kewajiban menutup aurat baik bagi laki-laki ataupun bagi wanita dulu ataupun sekarang sama. Di Arab Saudi, di Indonesia, di Amerika, di Australia, di Eropa tetap sama begitu. Tata cara bergaul juga dulu, sekarang, dimanapun tetap sama. Poin ajaran Islamnya sama dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Hanya yang berbeda adalah sarana dan prasarana untuk melaksanakan ajaran Islam. Oleh karena itu sekalipun tempat berbeda, zaman berbeda, pola hidup juga berbeda, tetapi ajaran Islamnya tetap sama dalam hal cara melaksanakannya, tidak dibedakan oleh perbedaan zaman, perbedaan tempat, perbedaan kebudayaan, perbedaan waktu, sama sekali tidak mempengaruhi isi dan poin dari ajaran Islam tersebut. Inilah poin yang kedua, mengenal agama. Poin yang ketiganya kita akan lanjutkan hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini kita cukupkan sampai di sini karena waktu yang kita miliki tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab sambil menunggu pertanyaan kertas dari para hadirin. Ini kita berikan kesempatan untuk pendengar radio terlebih dahulu. Silakan. Baik, demikian ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja, sesi materi bersama Ustaz Abu Haidar dari pembahasan kitab Al-Usul Tsalatsah. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz, dari saudari Wulan di Jakarta Pusat Ustaz. Ustaz, saya sangat takjub memperhatikan penjelasan ilmiah tentang penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari penemuan seorang ilmuwan muslim. Tetapi dia juga terdapat beberapa penyimpangan dalam hal akidah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana agar bisa memilah dan memilih pemikiran-pemikiran yang di satu sisi bermanfaat dan di sisi lain menyimpang, Ustaz? Mohon penjelasannya. Banyak ilmuwan muslim atau yang dianggap muslim yang dianggap berjasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umum dan berjasa juga mengharumkan nama Islam karena penemunya adalah seorang muslim. Tetapi sayang, orang muslim tadi ada penyimpangan dari segi akidahnya. Apa sikap yang harus kita lakukan terhadap hal tersebut? Sikap kita yang pertama, kalau penjelasan ilmiah dari orang tersebut menyangkut hal-hal yang sudah nyerempet-nyerempet masalah akidah, masalah tauhid, maka kita tidak boleh untuk membacanya atau mendengarnya kalau itu berbentuk audio, atau menontonnya kalau itu berbentuk VCD audio visual umpamanya, karena sekalipun ada aspek-aspek kebaikan dan nilai-nilai kebenaran di dalam hal tersebut, tetapi karena juga terkandung hal-hal yang menyimpang dari segi akidah, dikhawatirkan kita akan terpengaruh dalam hal penyimpangannya juga. Terlebih kita tidak mengetahui di sebelah mananya penyimpangan dalam penjelasan itu, dan di poin mananya kebenaran yang terkandung dalam penjelasan itu. Kita tidak tahu. Itu sama saja dengan kitab yang disusun oleh para ulama. Akan tetapi isi dari kitab itu mengandung banyak penyimpangan. Seperti umpamanya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Atau kitab-kitab yang lainnya yang banyak memuat umpamanya hadis-hadis palsu. Seperti umpamanya Suratul Nasihin. Atau Nasu'ihul Ibad. Atau umpamanya susunan Abu Lais As-Samarqandi, Tambihul Ghafilin. Itu berisi ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih dan pasti benar. Tapi sekaligus juga di dalamnya terkandung hadis-hadis dhaif bahkan palsu. Yang kemudian ini yang menggiring pembacanya ke arah pemahaman yang berbahaya. Semua kitab itu kalau mau dibuang seluruhnya sayang, karena walaupun banyak kelirunya tapi ada kebenarannya. Tapi mau diambil seluruhnya juga bahaya, bisa terpengaruh oleh kesesatan. Oleh karena itu para ulama tidak menganjurkan membaca, menelaah dan mempelajari kitab ini, kecuali mempelajarinya dalam rangka untuk memisahkan mana poin yang benarnya dan mana poin yang salahnya. Itu pun harus dilakukan oleh orang ahli, oleh orang yang mengetahui mana benarnya, mana yang salah. Tahu. Tapi berdampak besar, yaitu bertambahnya semangat ibadah kita, kuat juga filter kita untuk menolak segala macam kemaksiatan. Tapi di sisi lain kita bisa terjerumus ke dalam kesalahan tanpa kita sadari. Oleh karena itu, maka bila ada, kalau ada kitab lain yang menjelaskan hal yang sama, tapi katakannya seorang ulama ahli sunnah yang mu'tabar, lebih hati-hati, maka tinggalkan kitab yang tadi, maka beralihlah kepada kitab yang disusun oleh para ulama. Seperti umpamanya ada Al-Maqturah, buku kumpulan doa yang disusun oleh Hasan Al-Banna. Di dalamnya ada hadis-hadis yang sahih, ada ayat-ayat Al-Quran. Tapi juga ada hadis-hadis yang dhaif, palsu, bahkan doa-doa yang diambil dari amaliyah sufi. Maka kita ingin mengamalkan yang baik-baiknya saja dari buku itu, caranya, maka lihatlah buku lain yang menjelaskan masalah yang sama, yaitu doa, yang hanya terbatas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Seperti umpamanya Al-Kalimut Thayyib Sunan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, atau Hisnul Muslim Sunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Itu yang hanya memuat hadis-hadis yang sahih tentang masalah doa, dan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memuat masalah doa. Itu lebih selamat. Demikian juga tentang upaya kitab Ihya Ulumuddin yang berbicara tentang masalah hati, masalah raqaiq dan seterusnya. Ada kitab lain yang memuat hanya poin-poin yang benar dari kitab tersebut, yaitu kitab umpamanya Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Jadi seperti itu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, ada VCD-VCD yang memuat penjelasan-penjelasan yang dibubuhi oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis yang sahih, tetapi orang yang menyusunnya ini akidahnya ada penyimpangan. Maka kita cari alternatif lain yang menjelaskan hal yang sama, tetapi yang membuatnya adalah orang-orang yang akidahnya tidak diragukan kebenarannya. Maka itu akan lebih selamat daripada kita tetap kekeh-kekeh mempelajari atau melihat penjelasan itu, dan tanpa disadari kita ikut terjerumus ke dalam penyimpangan yang terkandung di dalamnya tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari. Wallahu a'lam. Silakan pertanyaan lain. Baik, ada penanya di ujung telepon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf dikecilkan radionya Ibu, dari mana? Ummu Rahma di Bekasi. Silakan Ibu Rahma. Ustaz, saya ingin tanyakan adalah, saya pernah mengikuti kajian bahwa tadi saya katakan bahwa kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Langit antara langit satu dengan langit yang lainnya, saya pernah mengikuti bahwa di situ dikatakan bahwa menempuh perjalanan 500 tahun. Yang selama ini saya pahami bahwa langit itu berlapis-lapis dan para ilmuwan yang mengatakan itu yang selama ini saya dapati itu salah katanya, bahwa tidak seperti itu. Itu bagaimana Ustaz, maksudnya seluas langit dan bumi dan langit berlapis-lapis itu seperti apa gitu. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Ibu Rahmat tadi bertanya tentang penjelasan hadis jarak antara satu langit dengan langit kedua dan langit ketiga dan seterusnya itu mencapai 500 tahun perjalanan. Ada yang menyanggah bahwa secara ilmiah itu tidak seperti itu. Pertama, sikap kita adalah selama itu menyangkut hal-hal yang gaib, termasuk langit. Apa yang terdapat di langit kedua sampai ketujuh itu hal-hal yang gaib, tidak bisa kita jangkau dengan indera kita. Walaupun itu ada di alam dunia, sebab di alam dunia aspek gaib tetap ada, seperti para malaikat, adanya jin gitu ya, adanya hal-hal yang seperti itu termasuk gaib, termasuk masa depan kita itu di alam dunia, tapi masa depan termasuk hal yang gaib, termasuk dari pertama sampai ketujuh, itu adalah juga gaib. Maka yang gaib kita hanya sebatas mempercayai apa yang dijelaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Selama itu ada dari dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka selama itu wajib kita percaya. Masuk akal ataupun tidak, selaras dengan sains ataupun tidak. Sains itu produk manusia. Dan bisa benar, bisa salah. Apa yang sekarang dianggap benar, beberapa tahun kemudian dianggap salah. Nah, karena langit ini menyangkut hal yang gaib, kita tidak perlu menggubris penjelasan sains ilmuwan tentang masalah itu. Kita hanya fokus mengimani dan mempercayai apa yang dijelaskan oleh Al-Quran apabila ada jelas tentang masalah itu. Kalau tidak dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Tapi penjelasan ini Jumat yang akan datang. Insyaallah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.